tak kebagian. Coba lain kesempatan, ku buka pendaftaran audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Padaku madu, ketahuan selingkuh, akhirnya nanti di tubuhku. Ku buka pendaftaran, ayo siapa ikutan. Bila tak kebagian, coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran, audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Siapa itu dan bila tak kebagian, coba lain kesempatan.